Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita telah memasuki bab ke-28 dari kitab Riyadhus Shalihin. Beliau sebutkan, penulis sebutkan bab satru auratil muslimin wan nahyu an isha'atiha li ghairi darurah. Bab tentang menutup aib kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya tanpa kondisi yang darurat. Sebagaimana biasa, penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan pendalilannya dari Al-Quran dan demikian pula dari hadith Nabi SAW. Maka pada bab ini beliau hanya bawakan satu ayat Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarkan perbuatan fahisyah, perbuatan maupun perkataan yang keji terhadap orang-orang yang beriman, maka ancamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lahum adabun alim, maka buat mereka itu adalah azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu, bahwa kisah ini atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, bahkan asyrafun nisa, wanita yang termulia, Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menghadapi tuduhan dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafikin, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih, baik dalam riwayat Bukhari maupun yang lainnya, tentang peristiwa yang masyhur, peristiwa yang ma'ruf dalam sejarah, adanya tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan kisahnya telah disebutkan Naam, pada kajian yang sebelumnya. Maka kita ingin pada malam hari ini untuk mengetahui keseluruhan ayat yang menyebutkannya. Sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab ini, bahwa kisah itu terdiri dari 10 ayat Al-Quran. Kejadian tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, atau yang dikenal dalam sejarah dengan Hadithul Ifk, yakni tuduhan dusta, itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nur sebanyak 10 ayat, yang berakhir pada ayat yang ke-9, berakhir pada ayat yang ke-19, yang dijadikan pendalilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Maka awal ayatnya pada ayat yang ke-11, semoga masing-masing telah memegang mushafnya dan membuka surat dan ayat yang telah diisyaratkan. Allah Jalla wa'ala menyatakan, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, berita dusta itu, usbatun minkum, adalah dari golongan kalian juga. Dari golongan kalian juga. Kata usbah sebagaimana telah disebutkan, ada yang menafsirkan sejumlah 3 orang laki-laki. Ada pula yang menyebutkan 4 orang laki-laki. Ada pula yang menyebutkan 3 sampai 10 orang. Ada pula pendapat yang menyatakan 40 orang. Ada pula menyatakan 10 sampai 15 orang. Ala kulli hal, maka kita sebutkan dari golongan kalian juga. Dikatakan demikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena peristiwa itu terjadi sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perang Bani Mustaliq, atau dengan kata lain perang itu dinamakan Al-Muraisi', yang terjadi pada tahun, ada yang menyatakan 4 atau 5 atau 6 Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Yang mana pada peperangan itu diikuti oleh kaum munafikin. Ikut serta dalam peperangan itu ada juga orang-orang munafikin. Artinya orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Ikut serta pada barisan pasukan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Dan turut pula istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana biasa beliau ketika hendak keluar baik dalam peperangannya maupun yang lainnya, selalu mengundi siapa yang akan bersama atau diajak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan keluarlah undian pada peperangan tadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kau kira bahwa berita bohong itu adalah jelek bagi kalian. Janganlah kalian pandang dengan mata sepandang, artinya sebelah mata, bahwa itu adalah jelek utuh pada kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah baik bagi kalian. Baik dari sisi hikmah yang terkandung padanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan sebutkan dan angkat dari kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta istri beliau radhiyallahu taala anha, dan juga menampakkan siapa di antara mereka tadi orang-orang yang padanya menyembunyikan kenifakan. Likulli mri'in minhum maktasaba minal itsmi. Maka kata Allah, tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang telah dia lakukan. Tidaklah Allah tinggal diam, tidak membiarkan tindakan keji mereka dengan menuduh dusta kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan balasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dalam penyiaran berita bohong tadi, maka baginya kata Allah Subhanahu wa taala azab yang besar. Yang ditafsirkan oleh para ulama, orang yang mengambil bagian terbesar atau bersaham besar untuk menyebarluaskan berita dusta tadi, fitnah atau isu yang tidak benar, yang tidak tanggung-tanggung yang ditujukan kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul, tokoh munafiqin yang keji. Demikian para ulama menafsirkan walladzi tawalla kibrahu minhum. Kemudian pada ayat yang ke-12, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa kata Allah, di waktu kalian dengar berita dusta tadi, kemudian orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita tadi tidak memiliki prasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Terhadap diri mereka maksudnya kepada ibu mereka, ibunya orang beriman, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Gampang termakan, terbawa dengan isu dusta tadi, sehingga kemudian dengan itu berprasangka jelek kepada saudara mereka, kepada ibu mereka sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan mengapa mereka tidak menyatakan ini adalah suatu berita dusta yang nyata? Allah ajari seharusnya kalian bersikap ketika datang berita dusta tadi, kalian katakan ini adalah ifkun mubin, berita dusta yang sejelas-jelasnya. Mengapa kemudian begitu gampangnya termakan? Maka disebutkan dalam riwayat ada 3 sahabah yang terjerumus atau termakan oleh penyiaran berita dusta yang disebarkan oleh munafiqin. Sebagaimana telah disebutkan adalah Mistah bin Utsathah, yakni sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, dan yang ketiga adalah Hamnah binti Jahash, iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, saudari dari Zainab binti Jahash, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 laki-laki dari kalangan sahabat dan 1 wanita. 6. Mengapa kalian termakan? Dan sesungguhnya yang pantas bagi kalian ketika masuk informasi yang belum tentu kejelasannya, apalagi itu kepada istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kalian seharusnya menyatakan hadza ifkun mubin, ini adalah kedustaan yang nyata. Tidak mungkin istri Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti itu. Kemudian ayat yang ke-13, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka yang menuduh tadi tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong yang disebarkan? Mengapa mereka tidak bisa bawa saksi? Karena tuduhan haruslah membawa 4 saksi. Apalagi itu tuduhan terkait dengan zina. Yang 4 saksi tadi melihat secara langsung dengan matanya sendiri. Jika salah satu dari 4, yang 3 menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, kemudian yang 1 masih tidak secara langsung, maka belum bisa diterima persaksian mereka. Maka fa'illam ya'tu bisyuhada fa'ula'ika indallahi humul kadhibun. Maka oleh karena itu jika mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi tadi, maka ketahuilah mereka itu di sisi Allah adalah pendusta. Maka kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, sebagai contoh misal, ada 3 orang menyaksikan bahwa si fulan telah melakukan zina dengan si fulanah, tetapi belum jelas kepastiannya. Maka kata beliau, hukuman bagi setiap dari 3 tadi adalah cambuk sebanyak 80 kali. Ini penetapan di dalam hukum Islam, dan yang memperlakukannya adalah penguasa, pihak kepolisian, pihak yang berwenang dan sebagainya. Yang jelas itu dari pihak dari yang ditunjuk oleh penguasa. Maka sangatlah besar urusannya menuduh dengan tuduhan dusta. Nah, kemudian ayat yang ke-14, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan akhirat, lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim. Niscaya kalian ditimpa azab yang besar disebabkan karena pembicaraan kalian tentang berita dusta tadi. Ikut serta turut campur aduk dalam urusan suatu tuduhan yang belum tentu benarnya. Nah, berkomentar kemudian memberikan kata-kata sindiran. Nah, yang mana kebiasaan kaum munafikin berkata tidak jelas. Berkatanya adalah suatu kata yang lirih dan kemudian juga tidak jelas. Itulah kebiasaan dari kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak menuduh Aisyah, Aisyah berzina. Tidak demikian. Niscaya kalau dia menyatakan demikian, dia adalah orang yang gentleman, orang yang benar-benar laki-laki, berani menuduh. Tapi dia menyatakan seperti bahasa kita, kira-kira kalau ada seorang wanita berjalan dengan seorang laki-laki yang lain, kira-kira apa yang diperbuatnya? Sudah masuk syubhat kepada orang yang mendapatkan informasi tadi, mendengarkan berita tadi. Oh mungkin akan dilakukan demikian, oh mungkin akan melakukan demikian, dan seterusnya. Nah, maka ancamannya tuduhan keji berupa perzinaan dan semisalnya kepada wanita beriman, maka harus mendatangkan 4 saksi yang semuanya melihat dengan jelasnya timba masuk ke dalam sumur. Kemaluan laki-laki pezina tadi masuk kepada kemaluan wanita yang dizinai, melihat langsung dengan sejelas-jelasnya. Jika salah satu darinya masih ragu dan tidak melihat waktu kejadian tadi, maka belum bisa diterima persaksiannya, dan 4 orang tadi masing-masingnya mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Demikian yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Yang 15, idh talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Ingatlah kata Allah, di waktu kalian menerima berita dusta yang sumbernya bi'alsinatikum, nah, dari mulut ke mulut, dan kemudian kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun, tidak tahu kejadiannya, tidak tahu permasalahannya, kedudukannya yang semestinya, kemudian tergesa-gesa berkomentar, apalagi sampai berujung kepada bentuk tuduhan, nam, atau pelecehan nama baik, menjatuhkan kredibilitas seseorang, nam, maka hukumannya keras di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menuduh tadi harus meminta maaf. Jika tidak, maka akan berlanjut urusannya di akhirat kelak. Watahsabunahu hayyina, engkau kira perkara tadi engkau anggap sebagai perkara yang ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal dia di sisi Allah itu adalah urusannya sangatlah besar. Ayat ke-16, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Allah tegur lagi, dan mengapa kalian tidak menyatakan di waktu mendengar berita dusta tadi, gosip yang tidak benar tadi, nam, ma yakunu lana an natakallama bihadza, mengapa kalian tidak menyatakan sekali-kali, tidaklah pantas bagi kita mengatakan seperti ini. Nah, karena apa yang dilontarkan oleh seseorang melalui lisannya dan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terlontar dari suatu ucapan seseorang kecuali melainkan ada malaikat yang Allah tugas untuk mencatat dari setiap apa yang dikatakan. Mengapa kalian tidak katakan sekali-kali, tidak mungkin, tidak pantas bagi kita untuk menyatakan pernyataan seperti itu. Subhanak maha suci Allah, hadza buhtanun azim, sekali lagi ini adalah dusta yang besar. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kalian agar kalian jangan mengulangi kembali perbuatan itu abadan, selama-lamanya. Cukup sekali saja, itu yang pertama dan itu yang terakhir. Nah, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang terlibat dari sisi penyebaran berita dusta, nam, tuduhan dan semisalnya, Allah ingatkan dengan ayat ini. Jangan kalian perbuat ini untuk berikutnya selama-lamanya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Selalu dikaitkan nama-nama dan sifat-sifat Allah di akhir-akhir ayat, sekian banyak ayat, tentunya ada korelasi dengan konteks kalimat atau ayat yang disebutkan. Maka Allah maha mengetahui. Allah jelaskan ini semua. Allah itu tahu dengan apa yang kalian perbuat sekecil apapun, baik perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun secara sembunyi, Allah itu alim. Tidak terlepas sedikitpun dari pengawasan Allah Jalla wa'ala. Yang ke-19 barulah ayat yang terkait kepada tuduhan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji tadi tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adabun alim, maka bagi mereka adab yang keras, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu maha tahu, sedangkan kalian itu tidak mengetahuinya. 10 ayat lengkaplah terkait dengan kisah hadithul ifiq, 6 yang alhamdulillah kita telah mengetahui bersama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Kalau ditanya apa konteks ayat itu yang dibawakan oleh penulis dengan judul yang beliau letakkan, ayatnya menyebutkan sesungguhnya orang yang suka menyebarkan perbuatan fahisyah pada orang-orang yang beriman. Nah, sementara judulnya adalah bab tentang menutup aib kaum muslimin, yang mana menutup aib tidak selamanya terpuji dan tidak selamanya tercela. Artinya apa? Bergantung dengan kondisinya. Jika yang memang tidak layak untuk ditutupi aibnya, bahkan dia merasa bangga, merasa suka dengan berbuat perbuatan yang negatif, perbuatan yang aib, bahkan dicerita-ceritakan, maka tidak perlu ditutupi. Sebaliknya ketika orang berbuat aib, dia mungkin dengan ketidaksengajaannya kemudian dia terasa malu kalau sampai tahu orang lain, maka orang yang demikian layak untuk ditutupi. Maka korelasinya bahwa ayat tadi menyebutkan tentang sikapnya orang yang suka menyebarkan perbuatan fahisyah tadi. 6. Sementara agama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berusaha menutup aib kaum muslimin serapat-rapatnya. Itu pada hukum asalnya, kecuali dalam kondisi yang darurat yang memang harus disampaikan. 6. Sehingga oleh karenanya penulis rahimahullahu taala jadikan ayat tadi sebagai pendalilannya, sekaligus menyebutkan ancaman keras bagi mereka yang turut serta menyebarkan berita yang tidak benar terhadap orang-orang yang beriman. Kita memasuki hadith-hadith yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ada 4 hadith yang disebutkan pada bab ini. Hadith yang pertama dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca bersama untuk menyingkat waktu hadithnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Hadithnya melalui jalan sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith secara mutlak. Salah satu hadith yang beliau bawakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah sabdakan, la yasturu abdun abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba menutup terhadap hamba yang lainnya, yakni menutup aib. Tidaklah hamba menutup aib saudaranya fid dunya, di waktu di dunia, illa satarahullah yaumal qiyamah, melainkan Allah akan tutupi aibnya dia nanti di yaumil qiyamah. Dari hadis ini menunjukkan tentang keutamaan untuk menutup aib saudaranya kaum muslimin yang memang perlu untuk ditutupi. 6. Yang memang dia tidak melakukan dosa secara terang-terangan. 6. Maka pahalanya atau balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tutupi aib dari hamba yang menutupi aib saudaranya tadi, Allah akan tutupi nanti aibnya di yaumil qiyamah. Mengingat bahwa hamba yang menutup aib saudaranya, belum tentu hamba tadi tidak punya aib. Setiap diri pasti punya aib, punya kekurangan, punya dosa. Maka hendaklah dengan itu dia menyadari dirinya. Jangan tatkala dia giliran yang lainnya, giliran saudaranya, dia bersemangat untuk membongkar aib saudaranya, sementara dia tidak introspeksi kepada dirinya. Nah, maka dari hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dengan sebab dia pernah di dunia menutupi aib saudaranya. Kapan itu akan berlangsung? Di yaumil qiyamah kelak. Disebutkan syarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "An-nasatra laisa mahmudan ala kulli hal wa laisa madzmuman ala kulli hal." Sebagaimana tadi juga telah disinggung bahwa menutup aib itu bukanlah selamanya terpuji pada setiap keadaan dan bukanlah selamanya tercela pada setiap keadaan. Fahuwa nau'an, maka dengan itu terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, satrul insan as-sittir, yakni seseorang menutup aib seseorang yang dia merasa malu kalau itu tersebar kepada lainnya. 6. Sebagaimana mungkin dia pernah punya kebiasaan kalau melihat wanita itu matanya adalah jelalatan. 6. Kemudian saudaranya tahu, kemudian diceritakan kepada yang lainnya, fulan itu kalau lihat perempuan, 6, matanya tidak bisa diem. 6. Apakah dia seperti itu juga? Apakah betul bahwa dia yang menyebarkan tadi tidak seperti itu? 6. Ini sebagai contoh, sebagaimana contoh itu sudah disebutkan pada kajian yang sebelumnya. Maka cara yang baik adalah menasehatinya. Dan demikian pula pada contoh atau kasus-kasus yang lainnya. Karena sifatnya agama Islam adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Ketika melihat saudaranya tidak benar, maka dinasehati. Siapapun berhak untuk dinasehati. Nah, maka tidak ada pada setiap diri itu maksum yang tidak lepas dari dosa kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, satru syakhsin mustahtir mutahawin fil umur. Menutup individu yang menggampangkan atau bermudah-mudahan dalam urusan berbuat kejelekan. Nah, maka seperti ini la yastur, tidak perlu ditutupi. Bal al masyru' an yubayyina amrahu li wulatil amr. Bahkan semestinya, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, disyariatkan untuk menjelaskan urusannya atau disampaikan kepada penguasa. Sebagai contoh misal, adanya teroris yang bersembunyi. 6. Maka itu membahayakan. 6. Maka sampaikan kepada waliul amr agar mereka yang menanganinya, karena akan menimbulkan dampak yang besar disebabkan karena ulahnya yang berangkat dari fikrahnya, dari pemikirannya, menganggap bahwa perbuatan itu dari Islam. 6. Melakukan pengoboman sana sini dan sebagainya yang dia nilai sebagai bentuk jihad, meresahkan masyarakat terkhusus kepada kaum muslimin resah, dan kemudian menimbulkan korban yang korbannya juga adalah kaum muslimin, walaupun tidak semuanya, maka padanya kaum muslimin. Sementara telah kita pelajari bahwa menumpahkan darah kaum muslimin setetes pun adalah besar urusannya. Mematikan satu jiwa dari kaum muslimin seakan-akan dia membunuh seluruh kaum muslimin. Menghidupkan satu orang muslim maka seperti halnya dia menghidupkan seluruh kaum muslimin. Demikian pula seandainya dia bukan muslim, dia orang kafir, maka orang kafir di sana padanya beberapa jenis yang tidak boleh diperangi, bahkan dilindungi. Nah, tidak semuanya jenis kafir diperangi. Nah, maka ada orang-orang kafir yang dilindungi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Nah, semisal orang kafir yang ada perjanjian dengan negara kaum muslimin, maka urusannya mereka adalah dijaga. Atau orang kafir yang meminta perlindungan kepada negeri kaum muslimin, maka mereka layak untuk hidup di negeri kaum muslimin. Nah, dan mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Sementara pada pemikiran teroris Khawarij yang menisbatkan kepada agama dinul Islam, dengan itu mencoreng ajaran Islam yang mulia, menodai Islam yang mulia, menimbulkan dampak kepada kaum muslimin yang lain yang tidak ikut-ikutan, sehingga mereka kemudian diawasi, dipantau kesana kemari, apakah ini termasuk dari para Khawarij tadi dan sebagainya. Nah, maka menimbulkan keresahan kaum muslimin tidak tenang, itu adalah dosa. Nah, maka janganlah berpikir potong kompas seakan-akan itu anggapan dari jihad, dan tidak agar tidak ketemu lacaknya kemudian dia mengebom dirinya sendiri. Itu pengkhianat. Nah, dan tidak diajarkan sama sekali di dalam Islam. Islam berlepas diri darinya, dan kaum muslimin pula berlepas diri dari sikap yang seperti itu. Maka jika seperti itu, sampaikan, laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena kita mempunyai penguasa, kita mempunyai pelindung. Rakyat di bawah penguasa sebagai pelindung, pengayom. Dan ketika mendapati sesuatu urusan enam yang itu melibatkan kepada pihak yang lain, maka tidaklah mensikapinya sendiri, melainkan dikembalikan kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Enam, ini yang kedua, bahwa menutup individu yang memang tidak layak untuk ditutupi. Maka itulah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menutup aib saudaranya ketika di dunia. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Wa anhu. Nam, dibaca sekaligus. Wa anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. Diriwayatkan dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyatakan, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa, semua atau setiap umatku dimaafkan, kata beliau, illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan, tidak tahu malu, nah, bahkan merasa bangga maka berbuat dosa selayaknya dia malu, tetapi dia justru ditampakkan, ditunjukkan. Wa inna minal mujaharati, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk orang yang berbuat dosa atau maksiat secara terang-terangan, an ya'mala rajul bil laili amalan, seorang berbuat di malam hari dengan suatu perbuatan, thumma yusbih, kemudian ketika paginya, waqad satarahullahu alaihi, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tutupi aibnya dia tadi, fayaqul, kemudian tiba-tiba dia katakan, ya fulan, dia cerita sama temannya, ya fulan, amiltul barihata kada wa kada, aku tadi malam berbuat seperti ini, berbuat seperti ini, aku tadi malam sempat minum satu sloki dari whisky. Dia nyatakan enaknya, pikiran saya fly, melayang. Aku tadi malam mengidap ganja, narkoba dan sebagainya. Aku tadi malam berteman dengan perempuan cantik, bergaul dan sebagainya. Waqad bata yasturuhu rabbuh, sementara di malam itu Allah subhanahu wa ta'ala tutupi daripada aibnya. Wa yusbih yaksifu satrallahi alaihi, tiba-tiba di pagi harinya dia menyingkap apa yang Allah tutupi padanya. Hadits ini adalah sahih muttafaqun alaih. Mudah-mudahan dari dua hadits dan juga ayat yang telah disebutkan tadi menjadi pelajaran buat kita bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.